Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi bi ni'matihi tatimu shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmatu wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral mu'minin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama kita panjatkan seluruh puji segenap syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segenap nikmat dan karunia yang terus menerus dicucurkan kepada kita sampai detik ini, sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan melaksanakan salat zuhur berjamaah dan melanjutkannya dengan kajian rutin pada hari Kamis yang ini. Alhamdulillah. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan juga kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga kepada umat beliau termasuk kita semua di dalamnya insyaallah, yang terus berupaya kuat untuk komitmen di dalam mengamalkan dan menjalankan dinul Islam yang beliau bawa serta membelanya dalam hari-hari kehidupan kita sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin sekalian, pada siang hari ini kembali kita akan menyampaikan salah satu tema penting bagi kaum muslimin di dunia khususnya saat ini, yaitu qadhiyatu Filastin, permasalahan tanah suci kita, tempat suci kita, tanah Palestina, wabil khusus Baitul Maqdis atau Al-Masjidil Aqsa. Hadirin sekalian, sudah jelas bagi kita bagaimana kedudukan negeri Palestina, negeri Syam secara umum dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas bukan pada kesempatan kali ini, tetapi pada kesempatan yang lain insyaallah biidznillah. Tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini adalah sebuah persaksian experience, persaksian pengalaman kami sebagai satu di antara sekian banyak saudara-saudara kita yang menjadi relawan untuk menyampaikan bantuan amanah kaum muslimin di Indonesia, masyarakat bangsa Indonesia yang menitipkan sebahagian rezekinya untuk saudara-saudara kita semua di Palestina. Dan tema kita adalah tentang itu. Kita akan fokus kepada pemaparan apa yang pernah kami alami ketika kami diizinkan Allah Tabaraka wa Taala untuk menjejaki tanah Palestina. Tepatnya di tahun 2009 dan 2012 serta 2010, kami diizinkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dua kali masuk tanah Palestina. Satu kali belum diizinkan Allah, baru sampai laut, tetapi kemudian 74 mil lagi untuk mencapai daratan tanah Palestina, kami dihadang oleh IDF, Israel Defense Force, pasukan marinir Israel yang mencegat kami di kapal Mavi Marmara, lalu ditembaklah sebahagian kami, meninggallah 10 dari 700-an relawan dari 29 negara kurang lebih pada saat itu. Kita berdoa semoga mereka ini dicatat sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang-barang bantuan dirampas. Intinya Allah belum izinkan kami masuk tanah suci Palestina tahun 2010, tepatnya di akhir bulan Mei, tanggal 31 Mei 2010, kurang lebih 7 tahun setengah yang lalu. Dan pada siang hari ini kita akan sampaikan pengalaman kami ketika kami masuk ke Palestina, yaitu di selatan Palestina, di daerah Qita' Gaza, atau orang sebut Gaza Strip, orang Indonesia sebut Jalur Gaza, yang waktu itu baru saja dizalimi, baru saja diperangi oleh Zionis Yahudi dan didukung oleh masyarakat dunia. Kenapa kita katakan didukung? Karena dibiarkan. Penzaliman ini, pengeboman, penyembelihan rakyat Jalur Gaza Palestina yang jumlahnya sekitar 1,8 sampai 2 juta yang luasnya tidak lebih dari 365 meter persegi dalam waktu 22 hari. Dimulai 27 Desember 2008, diakhiri dengan gencatan senjata tanggal 17 Januari 2009. Dan alhamdulillah kami diizinkan Allah tabaraka wa taala atas nama Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina yang disingkat KISPA, KISPA, untuk masuk Jalur Gaza Palestina menyampaikan bantuan amanah kaum muslimin dan rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina wabil khusus di Jalur Gaza. Waktu itu kami diizinkan Allah tabaraka wa taala masuk tanggal 27 Januari 2009. Kurang lebih 9 hari pasca gencatan senjata setelah 22 perang berlangsung, di mana korbannya tidak tanggung-tanggung lebih dari 1.500 jiwa. 65%-nya adalah kaum wanita dan anak-anak. Itulah yang terjadi di Jalur Gaza pasca perang 2008-2009. Dan kita tentu saja paham bahwa waktu-waktu itu adalah musim dingin. Dan puncaknya musim dingin di Timur Tengah, wabil khusus negeri Syam, wabil khusus Palestine, wabil khusus Jalur Gaza adalah akhir Desember sampai akhir Januari. Cuma belum turun salju waktu itu. Tapi dinginnya, sholat subuh, suhu waktu itu tercatat 4-5 derajat. Ya, kami pun, saya secara khusus, pakai baju 5 lapis, pakai sarung tangan musim dingin, beli di Mangga Dua, ya, jaketnya minjem sama teman, 5 lapis masih terasa dingin. Ya, luar biasa, padahal masih plus 4 plus 5 subuh waktu itu. Kurang lebih 5 hari kami berada di Jalur Gaza, 27, 28, 29, 30, 31 Mei. Kami kembali ke Mesir, keluar dari Jalur Gaza tanggal 31 Mei ba'da sholat asar. Apa yang ingin kita ambil pelajaran dari 5 hari perjalanan kami di Jalur Gaza 2009? Akhir Januari 2009. Masyarul mu'minin, hamba-hamba Allah, jamaah sholat zuhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil pada 5 hari kunjungan kami itu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, sampai batas waktu yang disediakan oleh penyelenggara, kita akan sampaikan kesimpulan saya secara pribadi. Karena waktu itu ada 18 orang relawan, ya, dari KISPA ada 3 orang, kemudian dari lembaga-lembaga yang lain ada banyak, sekitar 15 orang. Jadi kami ada 18 orang waktu itu yang masuk, satu kali masuk tanggal 27 Januari 2009, 18 orang. Alhamdulillah, saya secara pribadi telah mengambil kesimpulan untuk diambil pelajaran yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, bil khusus kaum muslimin di negeri kita Indonesia tercinta ini. Apa itu? 5 pelajaran. Tentu ini bukan pembatasan, karena mungkin saudara-saudara kita yang lain, 2 orang yang lain dari KISPA, dan 15 orang yang lain relawan yang masuk pada saat yang sama seperti kami waktu itu pun mungkin secara pribadi punya kesimpulan-kesimpulan yang bisa disampaikan sebagai pelajaran. Tetapi ini kesimpulan kami secara pribadi yang kami alami selama 5 hari kami berada di jalur Gaza tahun 2009 itu. Semoga hal ini bisa kita ambil manfaatnya. Yang pertama, kesimpulan pelajaran penting yang pertama pada hemat kami waktu itu adalah ternyata orang Palestina secara umum, orang jalur Gaza secara khusus adalah orang yang disebut dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Kesimpulan kedua, mereka adalah Ahlul Ilmi. Ahlus Sunnah, Ahlul Ilmi. Yang ketiga, mereka adalah Ahlul Ibadah. Yang keempat, mereka adalah Ahlul Izzah. Satu lagi nanti kalau ada waktu kita sampaikan. Yang pertama, kami mengambil kesimpulan bahwa orang Palestina wabil khusus jalur Gaza adalah Ahlus Sunnah dalam seluruh maknanya. Yang disebut dengan Ahlus Sunnah ternyata mereka benar-benar golongan Ahlus Sunnah, bukan Ahlul Bid'ah. Mereka bukan orang Mu'tazilah, mereka bukan orang Rafidah, Syiah, mereka bukan orang menganut madhab-madhab akidah ideologi sesat dalam perjalanan umat Islam. Mereka benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, makna Ahlus Sunnah di sini adalah mereka berupaya menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang ini di sebagian besar negeri-negeri kaum muslimin nampaknya sudah mulai memudar, kalau tidak ingin kita katakan mulai ditinggalkan. Apa itu? Ikramud duyuf, menghormati dan memuliakan tamu. Apa yang bisa kita katakan? Pertama, ketika kami mau masuk dari perbatasan Rafah di Mesir, di Mesir Utara, Rafah, untuk masuk ke Palestina Selatan, jalur Gaza Selatan, itu ada border namanya Rafah, Ma'bar Rafah, penyeberangan daerah Rafah. Rafah ada yang masuk Mesir, Sinai Utara provinsinya, ada yang sebagiannya masuk jalur Gaza, Rafah. Ya, Gaza atau Palestina Selatan. Nah, ketika kami mau masuk masih di Mesir, ternyata kami ketahui bahwa banyak relawan dari seluruh dunia, wabil khusus negara-negara muslim seluruh dunia yang sudah menyiapkan bantuan kemanusiaan. Mulai dari alat sekolah, alat makan, alat kesehatan dan bantuan-bantuan kemanusiaan yang lainnya mandek di Rafah, bertumpuk itu. Bertonton di mobil-mobil truk kontainer, ada yang dari Kuwait, ada yang dari Aljazair, ada yang dari Maroko, ada yang dari negara-negara Islam yang lain, termasuk dari Indonesia. Dan banyak di antara mereka yang harus dalam tanda kutip kecewa, karena bantuan belum juga bisa masuk disampaikan kepada haknya, yaitu rakyat Palestina di jalur Gaza, karena tertahan dengan aturan pemerintah Mesir di bawah Presiden Mubarak waktu itu, yaitu semua harus di-screening, semua harus diperiksa. Kalaupun orang relawannya boleh masuk, maka barang-barangnya tidak boleh masuk. Kenapa? Karena barang-barangnya dibeli di luar Mesir. Kecuali kalau beli di Mesir, baru barangnya boleh masuk. Itu pun barangnya boleh masuk, relawannya tidak boleh masuk. Begitu. Ada yang sungguh sudah menunggu 2 pekan, 14 hari lebih. Mereka harus bolak-balik Rafah El Arish. Kenapa? Karena di Rafah itu, di perbatasan itu, tidak ada tempat menginap. Jadi dia kalau menginap harus kembali 40 km ke arah utara, ke arah selatan, ya, ke daerah Sinai Utara yang namanya El Arish. Yang kemarin masjidnya Masjid Ar-Ridwan ditembaki pada saat orang mau sholat Jumat, ya, korban 235 orang meninggal, ditembaki oleh orang tidak dikenal. Ya, kemarin-kemarin ini kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu. Itu di daerah El Arish, daerah yang sangat indah sekali karena pantainya berbatasan dengan laut Mediterania, sangat indah sekali. Bayangkan berapa dana yang harus dikeluarkan. Satu malam saja menginap di hotel El Arish walaupun tidak terlalu bagus, ya cukup mahal. Kenapa? Mereka tahu ini para relawan banyak uang. Pikiran mereka seperti itu. Sehingga cukup mahal. Bayangkan sehari sekian, kemudian dia harus bolak-balik 40 km. Rafael Arish. Setelah 2 pekan, yang boleh masuk, kalau tidak orangnya, barangnya tidak boleh masuk. Atau barangnya, bantuannya maksudnya, orangnya tidak boleh masuk. Tapi alhamdulillah, bifadlillah, biiznillah, alhamdulillah, relawan dari Kispa dan 18 orang yang lainnya, 15 orang lain, 18 orang kita semua, diizinkan Allah Subhanahu wa taala masuk jalur Gaza waktu itu dalam waktu cuma 5 jam. Jam 9 pagi imigrasi keluar Mesir di Rafah dibuka, kami masukkan paspor 18 orang, alhamdulillah 10, 11, 12, 13, 14. Jam 2 siang ba'da kami salat jamak qasar, zuhur dan asar di Rafah, alhamdulillah kami diizinkan masuk semuanya. 18 orangnya tidak ada yang dihalangi untuk tidak masuk. Semuanya masuk alhamdulillah. Dan yang lebih menggembirakan lagi adalah semua bantuan yang kita bawa, yang kita siapkan dari Mesir, itu diizinkan masuk untuk masuk jalur Gaza alhamdulillah. Termasuk 4 ambulans. Tapi memang ada harga yang harus kita bayar. Apa? Salah satu isi yang ada di ambulans tidak boleh masuk. Apa itu? Genset. Ya, karena genset katanya bukan termasuk barang-barang yang memang harus ada di ambulans. Kalau kereta dorong yang untuk dorong orang sakit itu memang bagian dari ambulans. Tabung oksigen, kursi roda dan yang lain-lainnya itu memang boleh dimasukkan karena itu bagian dari ambulans. Tapi kalau genset ini bukan katanya. Ya, maka genset harus dikeluarkan. Negosiasi hangat, mereka bertahan, terserah mau masuk, genset keluar, genset tidak boleh masuk atau nggak boleh masuk semuanya. Ya udah, kalau gitu kita mengalah, genset aja ya nggak boleh masuk. Akhirnya kita keluarkan genset, 4 buah genset kita keluarkan, yang lainnya masuk semua ke jalur Gaza. Alhamdulillah bisa kita masuk ke jalur Gaza. Begitu kita masuk jalur Gaza, langsung kita disambut oleh Abu Anas, juru bicara perdana menteri Palestina waktu itu, Bapak Ismail Haniyah, yang kemarin sudah mengucapkan rasa terima kasih yang besar kepada rakyat Indonesia yang sudah keluar dengan jumlah yang cukup banyak, jutaan, untuk mendukung Palestina, mendukung Masjidil Aqsa dan perjuangan rakyat Palestina. Abu Anas mengatakan, ahlan wa sahlan bikum, selamat datang kepada kalian semua. Nahnu su'ada biqudumikum, dia katakan, kami sangat gembira sekali dengan kedatangan antum semua. Antum min Indonesia ba'idun anna, kalian datang dari Indonesia dari jarak yang sangat jauh sekali. Nashkurukum jami'an waqad nawwartum Gaza. Ini kata-kata yang selalu saya ingat sampai hari ini. Dia katakan, kami sangat mengucapkan terima kasih kepada kalian semua dengan kedatangan kalian, dan kedatangan kalian ibarat cahaya yang menerangi jalur Gaza, katanya begitu. Lidzalik, oleh karena itu, ardu Gaza, ardu Filistin. Gaza adalah Palestina. Wa Filistin ardul muslimina jami'an. Dan Palestina adalah tanah muslimin semuanya. Bukan hanya tanah orang Palestina, berarti tanah Anda juga. Ini rumah kami, rumah Anda juga. Tanah kami, tanah Anda juga. Jadi Anda boleh tinggal di sini sesuka Anda. Walakin, tetapi jika kalian segan, jika kalian malu, yang seharusnya tidak perlu, kata dia, tidak apa-apa. Maka kami anggap kalian tidak apa-apa sebagai tamu kami. Tayyib, katanya, karena kalian adalah tamu bagi kami, fil Islam, di dalam agama Islam, la budda lazim alaina an nahtarim adh-dhuyuf 'ala al-aqal 3 ayyam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam wajib hukumnya memuliakan tamu selama berapa? 3 hari 3 malam minimal. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Lakin, tetapi katanya, khusus bagi Anda datang jauh-jauh dari Indonesia ke sini, insyaallah kami akan menemani Anda kami akan melayani Anda, kami akan menservis Anda sab'ata ayyam, 7 hari. Dan benar Bapak Ibu sekalian, selama 7 hari itu kami benar-benar diservis layaknya tamu negara. Padahal kami ini relawan biasa saja. Ya, tempat tinggal dicarikan, makan dicarikan, transportasi disediakan, keamanan dijaga, dikawal dan seterusnya. Langsung yang mengawal pasukan Izzuddin Al-Qassam. Nah, jadi kami betul-betul dihargai pada saat itu, dan ini bukti bahwa mereka melaksanakan sunnah Rasulullah yang namanya ikramud duyuf. Kami makan, subhanallah. Kami pikir waktu itu orang Gaza kelaparan, gak ada makanan yang bisa diserahkan. Jangankan untuk tamu, untuk mereka sendiri sudah sangat susah. Tapi dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah seperti itu, toh mereka masih memberikan sajian makanan terbaik untuk tamu-tamunya ini, subhanallah. Kami diajak makan siang, ya, versi Arab, versi Syam, versi Palestina, Gaza. Ada daging, ada ayam, tidak ada ikan. Dagingnya ada yang digoreng, ada yang masyui, dibakar, dipanggang, ada sate. Kalau di kita potongan satenya sebesar gini, kalau dia potongan satenya segini-segini, satu potong. Ya. Kemudian kita disuruh makan. Nasinya sebagaimana kita biasa makan nasi Arab di sini, nasi yang panjang-panjang itu, ya. Nasi beras basmati dimasak dengan masakan orang Syam. Ini masakan terlezat di Syam katanya, masya Allah. Silakan makan, ini untuk Anda semua. Meja panjang 3 meter kali 1 meter besar, semuanya makanan penuh, nasi, ayam, dan segala macam. Tafadhol, silakan makan. Subhanallah. Memang kami lapar waktu itu, tapi kami malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kami tega seperti itu? Akhirnya kami makan malu-malu kucing. Makan, ya, alhamdulillah ternyata sebentar habis. Zid kaman, tambah lagi katanya. Sudah cukup. Lah, belum cukup. Ini masih banyak. Tambah. Akhirnya ditambah lagi. Diambil, ditambahkan. Tafadhol katanya. Masya Allah, tambahannya lebih banyak dari yang kita ambil tadi. Akhirnya kita makan. Makan kenyang, habis. Benar-benar kenyang, sudah makan karena tambah, ya. Apa katanya? Zid kaman, tidak boleh dibiarkan, harus dihabiskan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Enggak boleh dibungkus. Ya, nanti bisa dibungkus. Sekarang habiskan dulu, bungkus ada lagi, ya. Ditambah lagi. La khos. Kemudian ditambahkan terus. Astagfirullahaladzim. Kita enggak makan, kita enggak sopan. Kita makan, mau taruh di mana lagi? Padahal ini perut sudah dibuat seperti ini supaya bisa menempatkan tempatnya, tapi memang sudah tidak bisa. Tapi mereka, begitulah cara mereka memuliakan tamu, ya, sampai akhirnya memang kita tidak sanggup lagi, dan mereka melihat memang sudah nggak sanggup lagi, ya, akhirnya sudah kita selesai makan, jadi bungkus nggak usah, nggak jadi sudah. Terima kasih, jazakumullah khair. Nanti kalau mau kita kembali lagi sini, insya Allah Gaza nggak terlalu luas, insya Allah bisa kita datang lagi. Taib, jazakumullah khair. Ya, natajawal kaman. Ya, kita keliling lagi, ya, menyampaikan bantuan bertemu dengan kaum muslimin di jalur Gaza ini. Begitulah mereka memuliakan tamu kita. Transportasi gratis. Bahkan ketika kami kembali keluar jalur Gaza tanggal 31 Januari, kami sudah diantar dari Gaza City menuju perbatasan Rafah, kurang lebih sudah 15-20 menit perjalanan. Artinya sudah seperempat perjalanan kita tempuh. Begitulah orang Indonesia, Pak. Ya. Kalau mau meninggalkan satu tempat, kalau belum bawa oleh-oleh, rasanya ada yang kurang. Sehingga kita pikir, mungkin kita perlu beli oleh-oleh. Apa itu? Ya, apakah kaos? Apakah syal Palestina? Apakah apa? Untuk oleh-oleh. Akhirnya seorang di antara kita nyolek supir. Pak supir, tempat oleh-oleh sambil kita lewat di mana? Oh, udah kelewat tadi. 10 menit yang lalu. Oh ya udah, kalau udah kelewat enggak usah. Enggak apa-apa, kita muter lagi. Muter lagi, Pak. Muter lagi 10 menit. Enggak ada. Ini orang enggak tahu diri amat, udah diajak begini gratis pakai minta muter. Enggak ada seperti itu. Ya, dengan ikhlas dia putar lagi 10 menit. 10 menit dia putar lagi. Ah, ini. Silakan. Ini souvenir terlengkap di jalur Gaza. Silakan. Oh, orang Indonesia, Pak. Ambil. Ambil shawl, ambil kaos, ambil pin, ambil ini segala macam, buku tahun ini apa namanya? Apa? Almanak, kemudian buku agenda untuk oleh-oleh. Ya. Kemudian satu orang kami hitung berapa jumlahnya? Sekian shekel, mata uangnya shekel, mata uang Israel. Dijumlah 1 shekel waktu itu 3.000 rupiah, dijumlahkan 3 juta. Enggak salah nih. Ya udah enggak apa-apa. Selama 5 hari uang operasional yang masih nempel ada di dompet kami tidak keluar, karena tidak boleh. Tidak boleh keluar, ditahan sama mereka. Inilah saatnya kita keluarkan uang kita untuk orang jalur Gaza melalui membeli souvenir. Akhirnya mau kita bayar. Ketika mau kita bayar, kelihatan sama supir. Supir yang mantar kita. Lalu dia maju. Loh. Jangan. Masukin lagi dompetnya. Masukin lagi uangnya. Kita baru begini heran. Kenapa? Jangan kamu yang bayar. Biar kami yang bayar, katanya. Enggak. Ini oleh-oleh untuk keluarga kami, untuk rakyat kami. Jadi biarkan kami bayar. Enggak. Selama Anda masih jalur Gaza, antum duyufuna. Kalian adalah tamu kami, termasuk souvenir. Kalian ambil souvenir, itu adalah bagian dari servis kami. Kalian tidak boleh keluar uang, kami yang bayar. Ya berapa juta yang harus dia bayar? Satu orang 3 juta, mau kita ada waktu itu ada 5 orang, karena yang 10 lagi belum pulang. Ya sebagian belum pulang, sebagian sudah pulang, jadi kita terpisah, hanya barang masuknya saja. Kan 5 orang waktu itu mau keluar tanggal 31. Kalau satu orang 3 juta, ya, yang lain ada yang lebih. Ya, apalagi ada Ibu Emi waktu itu, ya mungkin 5 juta atau lebih. Oleh-olehnya, maklumlah perempuan, oleh-olehnya banyak. Begitu kan? Tapi kemudian dia katakan, tidak, kami yang bayar semua. Lah ya akhi, biarkan kami. Nah, dana nadfa, biarkan kami yang bayar. Lah, kata dia. Saya lihat mukanya serius. Orang Arab bukan kayak orang Indonesia, Pak. Kalau orang Indonesia, serius. Tapi, basa-basi. Kalau mau bayar, bayar aja. Ya, orang Indonesia begitu. Kalau orang Arab enggak. Kalau dia bilang enggak, ya enggak, betul. Enggak ada basa-basi. Ya. Dia bilang, nahnu nadfa' kull hadhi. Kami yang bayar semuanya. La tadfa'u, kalian jangan ada bayar. Idza antum tadfa'u, ana za'lan, katanya. Kalau Anda ada yang bayar, saya marah, katanya. Kalau orang Arab bilang marah, marah beneran, Pak. Bukan basa-basi. Ya. Kalau kita kan enggak, ntar saya marah nih. Ntar marah nih. Enggak, kalau orang-orang bilang saya marah, betul-betul marah. Dan saya tahu betul. Ya sehingga, ya sudah. Kami tahu. Kata Bu Emi, udah bayar aja Ustaz. Bayar aja. Bu Emi mau ngomong sama dia. Ya Ustaz lah yang ngomong bahasa Arab. Makanya kalau gak bisa ngomong bahasa Arab, diem. Biar saya yang ngomong. Ya. Dia gak mau, Bu. Udah, gak apa-apa itu. Dia pasti mau. Gak mau. Kalau orang Arab bilang gak mau tuh, gak mau. Terus gimana? Ya sudah, gimana lagi? Akhirnya dia bayarkan, Kak. Dia keluarkan dompetnya. Dia buka, bengong dia. Mungkin uangnya gak ada. Ya. Akhirnya dia minjem telepon toko. Kemudian dia telepon kawan kita, ya, Abu Ja'far, ya, yang tinggal, dia tidak ikut. Ya, dia katakan, dia bicara dengan bahasa yang pelan-pelan, begitu. Ya, mungkin dia nanti tolong minta bayar setelah ini, begitu. Kayak, karena dananya kayaknya kurang, ya. Maka kemudian beres. Kaif, khalas, nantolin. Ya. Nughadir, insya Allah, maafi muskilah. Ya, sudah selesai, sudah dibayar semua. Masya Allah, banyak sekali duit kamu. Bukan, udah pokoknya udah dibayar. Antum duyuf, ya, kalian adalah tamu. Subhanallah. Ahlu sunnah, mereka berusaha melaksanakan sunnah Rasulullah SAW yang namanya ikramud duyuf, memuliakan tamu. Seperti itulah, meskipun kita tahu mereka lagi susah, mereka kekurangan uang, mereka butuh uang banyak, butuh dana banyak, tapi begitulah mereka menjamu tamu. Dan kita tahu yang dijamu bukan hanya 18 orang dari Indonesia. Ternyata di saat yang sama, beda jam, beda hari, ada tamu-tamu dari negara lain yang juga masuk. Yang udah nunggu 2 pekan, yang udah nunggu 1 bulan. Mereka masuk. Jumlahnya ratusan, bahkan mungkin hampir 1000. Dan mereka perlakukan sama di dalam memuliakan tamu. Subhanallah. Inilah. Ahlul Ghazah adalah ahlus sunnah. Ini yang pertama. Ya, ada berapa tadi saya bilang? Ada 5. Ahlus sunnah. Yang kedua, mereka juga ternyata Ahlul Quran. Ahlul Quran, orang-orang yang sangat mencintai Al-Quran. Dari mana kesimpulannya? Yang pertama, kami dapat cerita langsung dari orang-orang sana bahwa dalam keluarga-keluarga Palestina yang jumlahnya banyak itu, Bapak kalau mau tahu, Bapak Ibu kalau mau tahu, orang Palestina jumlah keluarganya sepasang biang, satu bapak, satu ibu, itu gak heran kalau anaknya 15, 20, gak heran. Kenapa? Karena qadarullah, takdir Allah, fadlullah, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini mungkin salah satu karamah yang Allah turunkan kepada rakyat jalur Gaza Palestina secara khusus, itu melahirkan banyak. Jadi di sana orang lahir kembar itu banyak, sering. Kembarnya bukan hanya dua, kembar tiga, kembar empat, kembar lima, kembar enam. Itu biasa di sana. Dan luar biasanya, mereka kalau melahirkan itu nggak perlu lama-lama di rumah sakit. Sekarang saya tanya bapak ibu di sini, kalau istri bapak ya melahirkan di rumah sakit, itu nginep apa enggak? Berapa lama paling singkat? Berapa hari paling singkat harus nginep di rumah sakit habis melahirkan? 3 hari. 3 hari ya. Tahu enggak bapak sekalian, apa yang terjadi bagi ibu-ibu Palestina jalur Gaza yang melahirkan? Melahirkan 1 jam, 2 jam, bersihkan, bedong, pulang. Sampai-sampai dokter-dokter Indonesia yang ikut membantu di sana teriak, ini berbahaya, ini bisa kena virus, ini bisa kena bakteri, bahaya, ini gak boleh. Dalam teori kedokteran kita yang pelajari di Indonesia, ini gak boleh. Begitu, kata dokter sana, insya Allah gak ada virus, insya Allah sehat, ayo pulang. Udah pulang, pulang gendong, pulang pak, ya, gak ada beca di sana, pulang, ya, gak ada gojek, pulang, ya, jalan. Alhamdulillah, gak ada yang kena virus. Alhamdulillah, sehat-sehat semua, udah besar jadi mujahid. Alhamdulillah. Ini mungkin yang tadi saya katakan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluarga yang banyak itu malu kalau tidak ada yang sudah hafal Quran 30 juz. Oleh karena itu, di setiap rumah rakyat Palestina wabil khusus jalur Gaza ada minimal satu orang anggotanya yang sudah hafal Quran 30 juz minimal. Karena kalau belum ada, aib bagi mereka. Malu mereka. Aib hukumnya dalam pandangan mereka. Kalau anggotanya 15 orang, 20 orang, belum satu pun yang sudah hafal Quran 30 juz. Makanya jangan heran kalau di sana yang sudah 30 juz baru 3 orang. Yang 2 orang baru 15 juz. Yang 2 orang lagi baru 5 juz. Itu jangan heran. 30 juz loh pak, bukan juz 30 saja. Ini rakyat jalur Gaza. Ini menunjukkan kecintaan mereka kepada Al-Quran, Ahlul Quran yang kedua. Bukti yang kedua bahwa mereka Ahlul Quran adalah kami dibawa ke masjid Sheikh Ahmad Yasin di daerah Talul Karim. Sheikh Ahmad Zaid, Ahmad Yasin di daerah Zaitun, diajak kami ke sana. Setelah acara resmi penyambutan, ucapan terima kasih dan segala macam, secara simbolis dan secara resmi, masing-masing kami satu-satu dibagikan mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Qurannya gak saya bawa, masih saya simpan. Cetakan Gaza, Matba'atul Gaza, cetakan Gaza. Dicetak dengan kertas yang lux. Saya tanya sama teman di sini yang usahanya cetak, kira-kira kalau cetak kayak gini nih, ya, ini kira-kira dijualnya berapa? Antara 70 sampai 90 ribu katanya. Ya, bagaimana bapak bisa bayangkan lux-nya cetakan Mushaf Al-Quran Gaza. Al-Mushaf ma'at tafsir, ma'al bayan. Mushaf yang ada bayannya. Jadi di pinggirnya itu ada tafsir sedikit bayan. Ya, dalam bahasa Arab tentunya, bukan bahasa Indonesia. Ya, masih ada di rumah saya. Itu dikasih satu-satu, gratis. Padahal jalur Gaza lagi di blokade. Habis dihujani bom, rumah hancur, sekolah hancur, masjid berantakan. Tapi percetakan Al-Quran terus mencetak Al-Quran dengan cetakan yang lux. Dibagikan gratis. Ketika kami pulang ke Kairo, ada pameran buku. Ada Quran Gaza nih di sini. Berapa harganya? Dijual harganya 3 pon. Dijual di Mesir harganya 3 pon. Di sana dibagikan gratis. Ini orang Mesir ngejual hasil gratis apa gimana ini? Waduh, gak ngerti juga saya itu. Ya, tapi yang jelas dibagikan gratis. Kalau orang tidak cinta kepada Al-Quran, gak mungkin. Mendingan untuk makan, mendingan untuk sekolah, mendingan untuk rumah sakit. Tapi karena kecintaan kepada Al-Quran, maka dicetaknya Al-Quran dengan cetakan yang lain. Bukti kedua, mereka Ahlul Quran. Bukti ketiga, mereka Ahlul Quran adalah di sana ada kekuatan mujahidin. Dan mereka berhasil membentuk satu pasukan mujahidin khusus untuk menghadapi kekuatan Zionis Yahudi. Ya, mereka bentuk kataib. Mereka bentuk pasukan khusus, mereka sebut dengan nama kata Ibu Syahid Izzuddin Al-Qassam, dengan mengambil pahlawan Palestina Syekh Izzuddin Al-Qassam. Kata Ibu Syahid Izzuddin Al-Qassam ini sangat ditakuti oleh tentara maupun orang Zionis Yahudi. Tentara khususnya pun kalau mendengar Izzuddin Al-Qassam terkencing-kencing. Dan ketika perang sudah maklum diberita semua bahwa tentara Zionis khususnya yang ada di tank-tank Merkava yang sangat canggih itu katanya itu semua pakai Pampers. Kenapa? Gak berani keluar untuk buang hajat. Untuk pipis, sekedar pipis pun tidak ada yang berani. Kenapa? Keluar dia muncul, cut, ada sniper, ya. Rakyat Palestina, wabil khusus Izzuddin Al-Qassam yang sangat jago, ya, sniper, ternyata sniper saya baru tahu sekarang ini, ada yang laki-laki, ada yang wanita juga. Yang sniper, jago tembak. Ya, muncul sedikit, langsung kena. Nah, karena dia takut, maka pipisnya di dalam. Di mana? Pakai Pampers. Begitu. Nanti kalau pempesnya udah bau, udah penuh, dibuka, gorgit, clung, pakai pempes baru lagi. Itulah kepengecutan tentara Zionis. Mendengar Izzuddin Al-Qassam, tambah mereka gemetar. Lalu semua orang ingin masuk menjadi kebanggaan rakyat Palestina, masuk dalam pasukan Izzuddin Al-Qassam ini, pasukan elitnya ini. Tentaranya, pasukan mujahidinnya yang sangat dikagumi di jalur Gaza, di Palestina. Tetapi sayang, mau masuk Izzuddin Al-Qassam ada syaratnya. Gak boleh sembarangan. Pokoknya saya semangat, jago tembak, jago berantem, jago gulat. Gak cukup, bukan itu syarat utamanya. Syarat utama untuk masuk, bergabung di dalam pasukan Izzuddin Al-Qassam adalah satu, dia harus menyerahkan syahadah, bukti ijazah dari imam masjid tempat dia sholat, dekat rumah dia, yang menunjukkan bahwa dia selalu sholat subuh berjamaah selama 40 hari 40 malam tanpa putus. Harus ada syahadah, ijazah dari imam masjid tempat dia tinggal bahwa dia tidak putus sholat subuh berjamaah di masjid selama 40 hari 40 malam minimal. Syarat itu. Syarat yang kedua, dia harus sudah menghafalkan Al-Quran semuanya. Dia harus menjadi hafidhul Quran 30 juz'an, 30 juz dia harus sudah hafal. Baru yang lain ditanya, bisa nembak kalau belum latihan. Bisa berantem kalau belum latihan. Bisa silat? Allah alam ada silat apa enggak di sana. Kalau belum latihan. Tapi syarat utama bukan itu. Syarat utama adalah salat subuh berjamaah selalu di masjid bersama kaum muslimin dan hafal Quran 30 juz. Jadi bukan semangat. Ayo tanda tangan darah. Jangan tanda tangan darah, tanda tangan darah. Sholat subuh ente di mana, Mas? Ya. Semangat boleh. Sholat subuhnya di mana? Ya, sekali-sekali kan enggak boleh dong, Ustaz. Kalau mau jadi penolong Allah, sholat subuhnya itu yang dilihat. Bagaimana? Ya. Kemudian Qur'annya gimana? Aduh, saya jangankan 30 juz. Juz 30 aja belepetan saya. Abasa wa tawala bolak-balik. Ya. Ya. Wal asri ketukar sama surat Inna Anzalna. Ah ini kalau kayak begini bagaimana mau bergabung? Semangat aja nggak cukup, ya harus ahlul Quran. Nah inilah tiga bukti yang kami dapatkan langsung dari sana bahwa mereka adalah ahlul Quran. Yang pertama ahlul sunnah, yang kedua ahlul Quran, yang ketiga sudah jam 1. Waktu kita sampai jam berapa? Sampai jam 1. Ya, jadi insya Allah tiga hal lain kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, kalau ada kesehatan, kalau ada umur, kita sampaikan lagi di sini insyaallah fil mustaqbal dalam kesempatan yang lain. Kami hargai waktu Bapak untuk beraktivitas setelah ini, untuk makan, kok makan dulu yang disebut ya. Untuk bekerja, untuk beraktivitas yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua dan mencatat ini sebagai amal saleh dan terus membangkitkan semangat kita untuk bersama-sama Palestina, bersama-sama Masjidil Aqsa dan saudara-saudara kita di Jalur Gaza pada khususnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu apa yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.